السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة، أما بعد. Para pendengar, para qari dan qariah yang terhormat, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada seri yang ke-6 ini. Banyak persoalan, banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yang diantaranya telah kita bahas, yaitu masalah pernafasan. Kemudian masih lagi beberapa pertanyaan dan persoalan yang belum terungkap, antara lain pertanyaan tentang masalah pantangan terhadap makanan. Makanan apa saja yang baik dan dianjurkan, dan makanan serta minuman apa saja yang tidak boleh dan akan merusak suara katanya. Juga tidak kalah pentingnya, banyak pertanyaan bertubi-tubi datang mempermasalahkan mental. Bagaimana caranya menghilangkan demam panggung, katanya. Mengapa seorang qori ataupun qoriah, manakala dia tampil di mimbar tilawah, mendadak dia menjadi gugup, gemetar, suaranya menjadi berat, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar sekalian, insyaallah di belakang nanti akan kita bicarakan. Sebelum kita masuk kepada masalah-masalah yang lain, saya ingin mengajak kepada Anda untuk sekali lagi mengikuti contoh komposisi formal. Dan kali ini saya akan mengambil ayat-ayat yang berujungkan mad iwad. Saya tahu bahwa untuk membuat satu komposisi lagu di mana ayat-ayatnya berakhiran mad iwad ini memang sedikit agak sulit dan memerlukan satu kejelian serta kepandaian khusus pada seorang qori dan qoriah. Di bawah ini nanti akan saya coba dengan membawakan surah Bani Israel dimulai dari ayat 9. Marilah para pendengar kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagaimana biasanya kita langsung masuk kepada nawa. Kita langsung lagi masuk pada bayati syuri. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Hati-hati dalam membuat variasi lagu pada ujung ayat ini. Sebab ujung ayat ini adalah mad iwad. Kita dituntut untuk lebih halus. Kita dituntut untuk membuat ujung lagu dengan getaran. Tidak boleh polos. Kita masuk kepada bayati Husaini. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Boleh begitu. Ya, ya. Nah, itu aslinya. Nah, kemudian kalau misalnya dengan nada pertama yang agak berbeda, itu pun boleh. Ya, ya, ya, ya, ya. Misalnya begini. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Setelah itu kita masuk kepada bayati jawab. Pada umumnya sekarang begini yang banyak dibawakan. Wa yad'ul insan. Misalnya. Boleh juga seperti biasanya kita membawakan begini. وَيَدْعُ الْإِنسَانِ. Nah, itu lebih halus nampaknya. Karena perbedaan nadanya lebih tipis dengan lagu sebelumnya. Saya akan bawakan dua-duanya. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Saya berikan contoh lagi. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ وَأَجُولًا. Kemudian pada ujung bayat itu bisa juga kita berikan variasi lain. Misalnya begini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a. Itulah bayati asli jawab. Kalau misalnya kita mampu, suara kita bisa tinggi, kita bisa lagi membawakan jawabul jawab. Akan tetapi, kalau memang kita tidak memiliki nada lebih, artinya nada yang kita miliki ini terbatas, kita tidak perlu dan kita tidak wajib untuk membawa jawabul jawab itu. Bisa saja kita mencari jalan lain. Misalnya dengan memperpanjang bayati jawab seperti contoh berikut ini. Contoh saja. Saya pikir kalau kita bisa semacam ini, tidak kalah misalnya kualitasnya dengan jawabul jawab. Walaupun ini tidak setinggi dengan jawabul jawab, akan tetapi dari segi kualitas barangkali bisalah menyamai. Coba sekali lagi saya akan bawakan dengan ujung lagu yang agak berbeda. Ayat Kalau misalnya pada suatu saat secara kebetulan kita mampu dan masih ada tingkatan nada yang kita miliki, kita boleh membawakan jawabul jawab dengan cara menaikkan tangga nada di ujung lagu tersebut. Misalnya begini. Lintabda'u fadlam mir rabbikum walita'lamu Atau misalnya kita naikkan pada kata-kata sinin, jangan kepada walita lamu. Lintam bintau fadlam mir rabbikum walita lamu adadan sinin wal hisab. Atau variasi ini dapat kita terapkan pada ujung ayat ini. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Mengingat bahwa potongan daripada ujung ayat ini pendek, tanggung untuk pindah kepada lagu lain. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَّهُ تَفْصِيلًا. Itulah bayati dengan beberapa variasinya, dan kita boleh ambil salah satu di antara variasi-variasi yang tadi untuk kita kemukakan dan kita bawa dalam satu haflah. Setelah bayati, kemudian kita pindah kepada lagu lain, lagu yang merupakan andalan bagi kita, lagu yang memiliki potensi yang terbaik. Misalnya saja lagu Hijaz. Di bawah ini akan saya berikan contoh daripada Hijaz. Wa kulla itu adalah Hijaz asli. Mungkin dalam beberapa hal bisa diperbaiki atau dengan variasi yang sedikit berbeda. Wa kulla insanin alzamnahu Atau mungkin kita akan mencoba dengan gaya syuri. Hijaz dengan gaya syuri. Seperti misalnya begini. Wa kulla insanin alzamna Kalau mungkin, kalau kita memiliki suara yang tinggi, kita masih boleh terus dengan hijaz kaf atau karkur. Nah, kemudian yang tidak mampu boleh pindah kepada lagu lain. Saya akan coba dengan hijaz kaf. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. Sekali lagi akan saya ulang, hijaz karkur. Kali ini akan saya coba agak panjang sedikit, dimulai dari wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Itulah lagu Hijaz. Perhatikan pada ujung-ujung lagunya. Jangan sampai terasa lagu dan ujung daripada lagu Hijaz itu seakan-akan kosong. Para pendengar sekalian, setelah selesai Hijaz, kita pindah kepada lagu lain. Misalnya lagu Sikah.